nanti pas waktu kajian dibagikan lagi bagaimana itu yang lebih. Tapi terserah saja mau dibawa ke rumah ya. Karena kebiasaan di beberapa tempat yang saya mengajar yang dibagikan di situ buku-buku, maka yang sudah dibagikan kadang-kadang tidak amanah, tidak berhadir, absen. Maka ini amanah ketika sudah dibagikan diharapkan untuk berhadir. Tidak berhadir karena keadaan yang sangat mendesak, saya sakit, mau mati misalnya. Baik. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullah al-hadithu al-thani عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع ذات يوم علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فهجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشيطة يتوالون في البنيا ثم انطلق فلبثت منيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Juga dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi lalu laki-laki itu berkata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami merasa heran kepadanya, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau bertanya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu bertanya, beritahukanlah kepadaku kabar terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, fakir dan penggembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi, lalu aku, yaitu Umar, diam beberapa lama sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tadi bertanya? aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah malaikat Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kita caranya adalah membaca seperti yang saya lakukan tadi, lalu kita pelajari kalimat per kalimat, kata per kata yang kita bisa pelajari. Di sini juga di situ maksudnya adalah karena hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, makanya dikatakan juga ya, karena hadis yang pertama kalau Anda lihat juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang yang kedua yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adami. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adami. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Lebih tepatnya 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang mulham. Mulham artinya diberikan ilham oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis wafaqtu rabbi fi tsalath. Aku berkesesuaian dengan Rabbku dalam tiga hal. Yaitu yang pertama menjadikan salat di belakang makam Ibrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dan jadikanlah di belakang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Surah Al-Baqarah ayat 125. Kemudian juga menyarankan hijab untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Jika kalian minta kepada istri-istri Nabi mata'an, makanan, maka mintalah dari belakang hijab. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan bahwa tidak ada pengambilan upeti dari para tawanan di peperangan Badar. Yang ada adalah dibunuh. Nah, ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 67, maka nabi an yakuna lahu asra. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuthkhina fil ardh, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Nah, ini Nabi Muhammad Umar bin Khattab mempunyai keutamaan, yaitu diberikan ilham. Diberikan ilham adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Umar bin Khattab, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar di jannah, Umar di jannah. Abu Bakar di dalam surga dan Umar di dalam surga. Dan menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah di dalam keistimewaannya di dalam kekhalifahan. Beliau manusia yang kedua terbaik setelah para nabi dan para rasul, setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan beliau juga di dalam kepemimpinan kekhalifahan seperti itu. beliau adalah khalifah yang kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk, ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya kebiasaan para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan baik. Jika ada orang yang berilmu, maka hendaknya ketika kita duduk di sekitarnya, mengambil ilmunya, adabnya dan semisalnya. Dan itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang sangat yang berpakaian sangat putih. Lelaki di sini adalah Jibril alaihissalam. Dan para malaikat alaihissalam, mereka mempunyai kekuasaan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berubah diri menjadi manusia. Para malaikat tatasyakkal, bisa berubah diri menjadi manusia sebagaimana Jibril alaihissalam pada hadis ini berubah diri menjadi seorang lelaki. Dan dikatakan bahwa Jibril alaihissalam seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya dan juga dalam bentuk manusia. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam artinya. Dan ingatlah di dalam Alkitab tentang cerita Maryam ketika diusir dari keluarganya ke tempat arah timur, maka Maryam mengambil hijab menutupi dirinya, lalu kami utus seorang rasul kepadanya dari ruh kami. Ruh di sini maksudnya adalah Jibril. Maka Jibril berubah di hadapan Maryam seperti manusia yang sempurna. Ini kekuatan malaikat berubah diri menjadi manusia yang sempurna. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Yaitu cerita tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsul ghaibi Ibrahim al-mukrami? Apakah telah datang kepadamu cerita tamu Nabi Ibrahim yang mulia-mulia, idzaqalu alaihi, ketika tamu-tamu tersebut masuk kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama, kemudian mereka mengucapkan salam, qala salamun qaumun munkarun. Kata Nabi Ibrahim, selamat juga atas kalian, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ini maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Allah, melihat para malaikat berbentuk dalam keadaan manusia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ia menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah diri menjadi manusia. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang tiga orang yang diuji oleh Allah. Yang pertama Al-Abras yang mempunyai penyakit kulit, kulitnya belang-belang. Al-Aqra yang mempunyai penyakit botak, rambutnya tidak tumbuh. Al-A'ma yang tunanetra, yang mempunyai cacat mata, yaitu buta, dari Bani Israel. Kemudian tiga orang ini didatangi oleh malaikat. Yang punya penyakit kulit, mereka didatangi oleh malaikat, kemudian ditanya. Dan malaikat yang datang tersebut dalam bentuk manusia. Kemudian ditanya, apa yang kau inginkan, wahai orang yang berpenyakit kulit? Orang yang berpenyakit kulit ini menyatakan, aku ingin kulit yang baik. Kemudian berhenti manusia mencelaku. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit kulit, kulit yang baik. Kemudian harta apa yang kau inginkan? Aku ingin kambing. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu, aku ingin unta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi orang yang baik rupanya, kemudian kaya raya. Tetapi dia lupa. Dan begitulah sifat manusia. Kalau sudah mendapat nikmat, setelah mendapatkan kesulitan, dia lupa. Kaya setelah miskin, sehat setelah sakit, sering lupanya, sering pomah, sering sombong, sering tongkat. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walain adzaqna al-insana rahmatan minna, walain adzaqna al-insana na'mana ma'mura, masathu layakulanna dhahabas sayyi'atu 'anhu, innahu lafarihun farih. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat setelah kesulitan, maka dia mengatakan, sudah hilang kesulitan dariku. Sesungguhnya dia sangat congkak dan sombong dengan kenikmatan tersebut. Lihat dalam surat Hud, surat yang ke-10 ayat 9 dan 10. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia dapat melihat malaikat dapat berubah bentuk jadi manusia. Maka di sini kita kembali pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki ini adalah malaikat yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam. Berpakaian sangat putih seperti bapak-bapak sekarang, pakaiannya rapi-rapi, pakaiannya putih-putih, menunjukkan bahwasanya bapak tidak sedang safar. Bapak di kampung halaman, karena pakaiannya rapi. Kalau seandainya pakaiannya itu lusuh, penuh dengan debu, berarti itu safar. Ya, makanya disebutkan di sini pakaian sangat putih. Fungsinya adalah bahwa terlihat orang ini orang kampung itu. Kemudian rambutnya sangat hitam, tidak lusuh, tersisir rapi, menunjukkan bahwa orang ini bukan seorang musafir. Cuma anehnya di sini lihat, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini, meskipun dia tidak terlihat seorang musafir, seorang pengembara, tapi nggak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Tentunya jamaah Masjid An-Nur Walakapuas ini mengenal satu sama lain. Oh, ini orang sering terlihat, ini orang sering terlihat. Ya, ini ada orang baru tapi tidak dikenal. Tapi pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam. Nah, ini sudah menjadi tanda tanya bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan maksudnya adalah dia langsung mengambil tempat yang paling terdepan. Misalkan ini Nabi, di sini dia duduk di hadapan langsung. Dan ini nanti kita ambil pelajaran bahwa begitulah ada penuntut ilmu, mendekat kepada yang mengajar. Ya, mendekat kepada yang mengajar. Dan tidak jauh-jauh dari yang mengajar. Terutama zaman dahulu. Zaman dahulu tidak ada pengeras suara. Zaman dahulu itu ada semacam mubalir. Ya, jadi misalkan kalau suara saya hanya sampai di sini, maka nanti yang paling belakang menyampaikan ke belakangnya, sampaikan ke belakangnya. Mungkin gurunya sudah guling di dalam, ini belum selesai. Majlisnya sudah selesai, mungkin ini belum selesai, karena dulu tidak ada pengeras suara. Maka sangat dianjurkan untuk mendekat kepada yang mengajari ilmu. Lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya menyandarkan antara lutut dengan lutut, ya. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua telapak, kedua paha Nabi Muhammad SAW. Saking ingin mengajarnya, orang tersebut menunjukkan keseriusan, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha Rasulullah SAW. Saking ingin belajar mengambil faedah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Muhammad SAW. Di sini terdapat permasalahan. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata Muhammad SAW di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Itu semuanya kabar, tidak pernah nama panggilan atau panggilan untuk nama. Kabar. Seperti dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Yang telah didahului sebelumnya oleh rasul-rasul. Disebutkan juga dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah." Tidaklah Nabi Muhammad SAW bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Begitu juga dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbih." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Orang-orang yang bersama beliau keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap mereka. Nah, ini Allah tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Senantiasa Allah kalau memanggil pakai gelar, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai rasul, wahai nabi, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kenapa di sini Jibril alaihi salam bertanya dengan memanggil dengan kata Muhammad? Apakah Jibril alaihissalam tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya disebutkan oleh sebagian ulama. Di antaranya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwa Rasulullah SAW dipanggil dengan kata ya Muhammad, maksudnya adalah untuk lebih dekat, agar lebih dekat, ya, agar lebih dekat. Ini salah satu jawaban kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung dengan kata ya Muhammad. Kemudian jawaban yang kedua yaitu di dalam riwayat-riwayat yang lain memakai kata-kata ya Rasulullah. Jadi tetap saja dalam riwayat yang lain Jibril alaihissalam yang dalam bentuk manusia di sini memakai kata-kata ya Rasulullah. Jadi di situ terdapat permasalahan. Begitu cara saya ngajar, ya, jangan sampai terlewat, hati-hati. Begitu cara saya ngajar. Jadi ada poin-poin penting senantiasa saya tekankan di situ. Hati-hati. Dan ini bukan sombong, maksudnya saya memberitahukan cara saya ngajar ya begitu. Hati-hati, ya. Jangan sampai terlewat yang penting-penting dicatat. Kalau saya berhenti di situ berarti itu penting. Ya. Baik. Kemudian Laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, sudah saya jelaskan tadi, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Islam secara bahasa diambil dari kata-kata aslama yuslima, yang artinya menyerahkan diri. Islam secara bahasa diambil dari kata aslama yuslima. Yang artinya menyerahkan diri. Ya, yang artinya menyerahkan diri. Jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi. Bersaksi dirubah dengan arti bersyahadat, karena arti syahadat beda dengan hanya saksi. Syahadat itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, khabarun qati'un bilisan wa'tiqadun biqalbi wa iltizamun bimadmuniha. Artinya syahadat itu adalah mengucapkan kabar yang pasti dengan lisan, dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, dan mengamalkan konsekuensi dari apa yang dikabarkan. Itu namanya syahadat. Jadi kalau bersaksi cuma mengucapkan saksi, ya mengucapkan saja. Tapi syahadat lebih luas daripada itu. Syahadat lebih luas daripada itu. Maka engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam dengan amalan lahiriah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Amalan lahiriah. Amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Ya, amalan lahiriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi. Nah, di sini lihat, laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Padahal si laki-laki ini bertanya, malah membenarkan. Maka kami, yaitu para sahabat, merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkan. Ini aneh. Lalu kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Di sini Rasulullah SAW mengatakan iman adalah amalan apa? Batiniah. Amalan batin. Ya. Keyakinan hati. Beriman kepada Allah di dalam hati. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Semuanya amalan hati. Lihat di sini, Islam amalan lahiriah, iman amalan batiniah. Ya. Ini nanti pembicaranya penting. Islam amalan lahiriah disebut oleh Rasulullah SAW, dan iman amalan batiniah. Baik. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kita sholat, kalau kita ihsan, maka seakan-akan di depan kita ada Allah. Seakan-akan. Itu namanya ihsan. Ketika kita di dalam kamar sendirian, tidak ada yang melihat, kita main gawe, maka seakan-akan Allah melihat. Kita melihat Allah. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Seakan-akan kita melihat Allah. Ya, itu namanya ihsan. Kemudian di sini disebutkan, meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ya, bukan meskipun di sini, jika lebih tepatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jadi meskipun dirubah ataupun digaris bawahi, jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jadi kalau seandainya kita sholat, kita tidak merasa di dalam hati kita melihat Allah, seakan-akan melihat Allah di hadapan kita, maka jika kita tidak bisa merasa, maka yakinilah Allah melihat kita. Ini ihsan. Ihsan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, merasa seakan-akan Allah di hadapan kita. Tingkatan yang kedua, kalau tidak bisa seperti itu, ketahuilah Allah melihat kita. Ini ihsan. Dan itu tingkatan Islam yang paling tinggi. Ya, tingkatan Islam yang paling tinggi. Jadi ini nomor 3, nomor 2, nomor 1. Paling tinggi ihsan. Ya, paling tinggi ihsan. Kita lanjutkan. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Ahibati hafizakumullahu ta'ala, hari kiamat, kenapa disebut hari kiamat? Ya, karena banyak sebab kenapa disebut hari kiamat. Ya, salah satu sebabnya adalah qiyamun nas min quburi, yaitu bangkitnya manusia dari alam kubur mereka. Makanya disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat. Sebab yang kedua, qiyamun nas lil-hisab, berdirinya manusia untuk dihisab oleh Allah. Ini sebab yang kedua kenapa disebut dengan hari kiamat. Kiamat diambil dari kata qama yaqum, yang artinya berdiri, bangkit. Ya. Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya, engkau bertanya kepada aku tidak tahu. Sebagaimana engkau tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya pun tidak tahu. Yang bertanya pun tidak tahu. Dan ini jawaban telak, bantahan telak siapa saja yang mengarang-arang tentang umur umat Islam. Bahwa umur umat Islam 1500 tahun. Ya. Ini dukun, tukang ramal. Jawaban yang paling utama seperti Rasulullah SAW, masalah mas'ulu anha bi'ala minas-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan tidak dia mengetahui orang ghaib kecuali hari kiamat kecuali Allah. Dan pengetahuan tentang hari kiamat salah satu dari 5 kunci ilmu ghaib dasar yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman, inna Allah indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah hanya pengetahuan hari kiamat. Dalam surat Luqman ayat terakhir. Ya, makanya jangan sampai percaya orang-orang yang meramal-ramal, meskipun yang mengatakan itu penceramah terkenal. bukan urusan, enggak ada urusan. Saya sekarang menyelamatkan akidah umat. Tidak boleh meramal tentang hari kiamat. Jawaban paling utama, yang paling utama seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan Allah menyatakan, ya tidak ada yang bisa mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu pada sisi Rabbku. La yujalliha li waqtiha illa hu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 187. Jelas dong? Jadi jangan ragu-ragu. Ya, kalau sudah meramal-ramal umur umat, enggak ada, enggak benar. Yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan tanda-tandanya yang memang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasul yang sahih. Jelaskan itu. Tapi kapan terjadinya? Jangan sampai meramal. Tidak diperbolehkan. Paham? Ya, ini para ikhwan. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Di sini maksudnya, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Maksudnya adalah, ada berbagai macam tafsiran di sini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa seorang budak melahirkan tuannya karena banyak terjadi uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi seakan-akan orang tua seperti pembantu di rumah anaknya. Seperti pembantu di rumah anaknya. Yang kedua, karena banyak terjadi penaklukan-penaklukan daerah oleh kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin menang, otomatis orang yang kafir di daerah itu menjadi budak. Budak itu digauli, karena menggauli budak halal. Budak itu digauli, kemudian budak itu melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini akhirnya menjadi tua. Inilah yang dimaksud tua. Budak melahirkan tuan. Jadi kata kuncinya, karena terjadi banyak apa, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan engkau melihat orang yang telanjang kaki, maksudnya tidak memakai alas kaki, miskin maksudnya, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Ini sini saya pesan, ini tanda hari kiamat. Jangan dicocok-cocokkan pakai ilmu cok gali cok. Dunia sekarang kerajaan Arab Saudi Timur Tengah, dulunya mereka menggembala kambing. Jangan cocok-cocokkan. Ya, tidak boleh mencocokkan kecuali yang benar-benar pas terjadi. Seperti misalkan ada tanda hari kiamat bahwa tidak akan bangkit hari kiamat sampai terjadi api di daerah Syam yang di daerah Madinah yang akan menerangi punuk-punuk atau leher-leher unta di negeri Syam. Kata Imam An-Nawawi, dan itu terjadi pada tahun 645 Hijriah. Hari itu kita percaya. Ini jangan sedikit tanda agak sama langsung dicocok-cocokkan, ya tidak diperbolehkan itu. Apalagi nanti ada asumsi membenci kerajaan Arab Saudi ataupun negeri-negeri Arab lainnya. Itu kaum muslimin, jangan dibenci kaum muslimin. Bisa dipahami ini, ya. Maka ini tanda-tanda kita pahami, kita bisa cocokkan kalau memang benar-benar terjadi. Contoh sekarang misalkan Dajjal. Dajjal itu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laysa bi'awar." Rabb kalian itu bukan makhluk yang mempunyai mata a'war. A'war itu punya mata dua, satunya belok, satunya tertutup. Itu namanya a'war. Nah, nanti ada bayi keluar mata satu, dajjal. Itu dari mana? Ini tidak benar, ya. Jadi jangan mencocok-cocokkan seenaknya. Sebutkan saja tanda-tandanya, jelaskan. Ya. Adapun mencocok-cocokkan, kalau seandainya benar-benar cocok dan disebutkan oleh para ulama, jelaskan itu. Akan tetapi terlalu tergesa-gesa mencocok-cocokkan, maka ini nanti ditakutkan al-qawlu 'ala Allah bighairi ilm. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Dan di sini disebutkan tidak berpakaian. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang fakir, orang yang miskin, asalnya tidak punya pakaian. Lomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, itu lihat Burj Sa'ah, apa namanya? Tower jam. Wah, itu tanda hari kiamat. Tuh mereka dulunya penggembala kambing, penggembala. Jangan. Itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena belum terjadi. Ya. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Lalu aku, Umar, diam beberapa lama. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, "Wahai Umar, apa engkau tahu siapa laki-laki yang tadi bertanya?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah malaikat Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian." Di sini menunjukkan bahwa boleh bertanya agar orang lain tahu, padahal dia sudah tahu, asalkan diniatkan yang ikhlas. Boleh bertanya agar orang lain tahu, padahal dia sudah tahu, asalkan diniatkan yang ikhlas. Jibril alaihissalam sudah tahu, ya, tapi untuk mengajari para sahabatnya agar tahu, maka beliau bertanya. Baik. Sekarang, ahibati hafizakumullah taala, kita ambil faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-hadithu syamilun li usulin azimah fil Islam. Walidzalika qala al-Qurtubi fi hadzal hadith. Oh, azan. Ya, azan dulu. Silakan. Sudah azan tadi. حي على الصلاة. Ya, kita lanjutkan. Sekarang saya akan membacakan faedah-faedah. Faedah-faedah yang saya ambilkan, saya katakan tadi, saya mengambil dari kitab Khalasatul Fawaid wal Qawaid min Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah. Faedah yang pertama, al-hadithu syamilun li usulin 'azimah fil Islam. ولذلك قال القرطبي عن هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. Hadis ini mencakup pokok-pokok agung di dalam agama Islam. Pokok-pokok yang agung dalam agama Islam. Jadi orang kalau ingin mempelajari Islam, maka pelajari hadis ini. Karena hadis ini menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya. Oleh sebab inilah Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama tafsir yang mempunyai kitab Al-Jami' Ahkam Al-Quran, beliau mengatakan hadis ini cocok untuk disebut sebagai Ummus Sunnah. Kalau ada dalam Al-Quran Ummul Quran, surat apa? Al-Fatihah, Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Maka di dalam hadis ada Ummus Sunnah. Ya. Yaitu hadis Jibril. Dan para ulama mengatakan namanya ini hadis Jibril karena yang aktornya dalam hadis ini adalah siapa? Jibril alaihi salam. Jadi faedah pertama, hadis ini mengandung pokok-pokok yang agung dalam agama Islam, sehingga cocok disebut sebagai Ummus Sunnah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, fihi dalilun ala tafriqi bainal Islam wal iman. Nah, ini penting nih. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang pembedaan antara Islam dan iman. Beda. Orang mengatakan saya muslim, Syihulan mengatakan saya mukmin, itu beda. Bagaimana bedanya? Lihat sekarang. Yaqul ahlul ilm, para ulama berkata, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika bersatu maka berpisah. Jika berpisah maka bersatu. Wah, saya bingung. Jika bersatu maka berpisah. Jika berpisah maka dia bersatu. Saya akan jelaskan nanti. Fa inna istama'a fi haditsin wahid fal maqsud bil Islam al a'mal al zahirah wal iman al a'mal al batinah. Kalau ada hadis seperti hadis kita ini disebutkan kata Islam dan kata iman, maka maksud Islam adalah amalan lahiriah dan maksud iman adalah amalan batinnya. Kalau ada satu hadis menyebutkan kata iman, kata Islam. Kalau ada ayat menyebutkan kata iman, kata Islam secara bersamaan dalam satu ayat, maka maksudnya adalah Islam amalan lahiriah, iman amalan batinnya. Amalan lahiriah tadi bukan Islam tadi. Amalan batinnya amalan berkaitan dengan hati. Itu maksudnya. Kalau dia terkumpul maka berpisah artinya. Islam kalau berkumpul dalam satu hadis, dalam satu ayat dengan iman, maka artinya jadi berbeda. Islam amalan lahiriah, iman amalan batiniah. Tapi kalau seandainya berpisah, misalkan dalam satu hadis hanya disebutkan Islam, berpisah dia, tidak disebutkan imannya, maka maksud dari Islam di sini adalah amalan lahiriah dan amalan batiniah. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin ada orang Islam tanpa iman. Sama kalau disebutkan cuma iman tanpa Islam, tidak akan mungkin ada iman saja tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji. Tidak akan mungkin ada. Hari ini pada ikhwah, ya, itu kaidah. Jadi pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah perbedaan antara Islam dan iman. Jika berkumpul, berpisah. Jika berpisah, berkumpul. Ya, ini para ikhwan ahibati hafizakumullah taala. Ini saya jelaskan sekarang. Perhatikan, jika berkumpul maka berpisah. Seperti dalam hadis ini, Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Pertama pertanyaannya. Apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, "Amalan lahiriah." Ya. Kemudian apa itu iman? Masih dalam satu hadis. Satu hadis. Dijawab oleh Rasulullah SAW, amalan batiniah. Ini kalau satu hadis. Tapi kalau berbeda, tidak dalam satu hadis, ada satu ayat, misalkan Allah berfirman. Contoh, saya beri contoh ya. Contoh yang tidak dalam satu hadis, dalam satu ayat. Contohnya misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Begitu juga ketika Allah berfirman, inna salati begitu, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 163. Lihat kata-kata, dan aku termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Pertama masuk Islam. Lihat kata-kata Islam di sini. Hanya disebutkan Islamnya, tidak disebutkan iman. Maka maksud Islam di sini apa? Dua. Lahir dan batin. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita artikan Islam di sini cuma amalan lahir, berarti dia cuma syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Sedangkan imannya tidak ada, amalan batinnya tidak ada. Maka kira-kira ininya bermanfaat enggak? Hah? Tidak. Paham ini? Kalau disebutkan Islam secara sendirian, maka dia akan terpisah. Berkumpul. Ya, ini kaedahnya, catat, idza istama'a iftaraqa wa idza taraqa istama'a. Jika berkumpul maka maknanya berbeda. Jika berpisah maka maknanya berkumpul. Paham ini? Ya. Kalau saya tanya antum, antum muslim atau mukmin? Muslim dan mukmin. Tapi kalau kita jawab, saya muslim, boleh. Kenapa? Karena orang muslim berarti dia mengerjakan dua-duanya ini. Paham ini Pak Eko? Ya. Catat tadi kaidahnya, jika berkumpul maka berpisah. Jika berpisah maka berkumpul. Itu kaidah dalam masalah akidah. Ya, kaidah dalam masalah akidah. Ustaz, apa manfaatnya kaidah ini? Manfaatnya adalah bahwa tidak cukup orang beramal lahiriah saja tanpa batin. Sholat, puasa, zakat, haji tapi tidak beriman. Orang kafir bangun masjid. Orang kafir berkurban. Kalian muslim, terima dong kurban saya. Saya banyak harta nih, mau berkurban. Diterima enggak? Tidak. Kenapa? tidak ada iman. Tetapi dia beramal lahiriah, meskipun beramal lahiriah, tapi tidak beriman. Nah, ini fungsinya. Ya, bisa dimaklumi ini. Hebatnya, hafizakumullah ta'ala. Taib. Yang ketiga, pelajaran ketiga. Fil hadithi dalilun ala anna a'zama martabati yuta'amalu fiha al-'abdu ma'a rabbih hiya martabatul ihsan. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa derajat yang paling tinggi seorang hamba bermuamalah dengan Allah adalah derajat ihsan. Jadi dari Islam, iman, izzat, yang paling tinggi derajatnya seorang hamba bermuamalah dengan Allah adalah ihsan. Wal ihsanu lahu martabatan. Martabatun talabu an ta'budallah ka'annaka tarahu bi an ya'tariyaka min adh-dhulli wal khudu' fa in 'ajazta 'an hadhihi al-martabah faltaqun 'ibadatuka bi marbatatin 'araf fa innahu yaraka wa hiya marhalatun harb wa khawf fa inna Allah 'azza wa jalla muttali'un 'alayka wa hadhihi al-martabah aqallu min al-ula wal khasiru khusran 'aziman alladhi lam yanal latf wal harb wa katsirun min an-nas ya'malu 'amalan la raghiban fiha wa la harb. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam, di dalam agama Islam, komunikasi seorang hamba dengan Allah yang paling tinggi adalah apa? Adalah ihsan. Ihsan mempunyai dua tingkatan. Perhatikan baik-baik. Ihsan punya dua tingkatan. Ya. Jadi kalau kita belajar Islam, itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tingkatan yang paling tinggi seorang hamba bermuamalah dengan Allah adalah ihsan. Di dalam Islam dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, muamalah kepada Allah. Oke. Okay. Baik. Dalam iman dia bermuamalah dengan hatinya, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari akhir. Bermuamalah dengan hatinya. Tapi ihsan paling tinggi. Dan ini mempunyai dua martabat atau dua derajat. Perhatikan dua derajatnya. Yang pertama yaitu derajat yang disebut harab. Derajat yang pertama disebut harab, berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, bersedekah seakan-akan dia melihat Allah. Kemudian sholat seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Haji seakan-akan melihat Allah, berdoa seakan-akan melihat Allah. Ini harap. Derajat ihsan. Ya. Derajat ihsan. Yang disebut oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kamu melihat. Ini hal. Yang kedua, kalau tidak bisa seperti itu, maka derajat takut. Derajat takut atau harab namanya dalam bahasa Arab. Ini qalb. Ya. Derajat ihsan. Takut bagaimana? Kalau tidak bisa merasakan Allah melihat kita, maka kalau tidak bisa merasakan seakan-akan kita melihat Allah, maka kita dilihat Allah. Merasakan kita dilihat Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diawasi, selalu didengar, selalu dilihat. Nah, ini namanya derajat yang kedua dari ihsan, yaitu derajat harab atau derajat selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, tinggal kita laksanakan yang mana. Kalau kita ingin yang paling tinggi, merasa seakan-akan melihat Allah, ya, ketika Anda sebagai suami berkomunikasi, bermuamalah dengan istri, apakah Anda zalim? Apakah Anda tidak becus menafkahinya? Apakah Anda berkata-kata kasar? Apakah Anda berlaku KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Maka ketika kita ihsan, kita merasa seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Tidak jadi kita berbuat zalim. Tidak jadi kita berkata-kata kasar kepada anak istri dan semisal. Itu namanya ihsan. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kita dalam keadaan takut, merasa selalu diawasi oleh Allah, diintai oleh Allah. Ini derajat yang kedua, ihsan. Ya, dan ini derajat ihsan, ini derajat yang paling tinggi dalam Islam. Kalau orang Banjar biasanya inilah derajat ma'rifat, mengenal Allah. Cuma diselewengkan. Akhirnya kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, parai sembahyangnya. Ya. Ini tidak benar jadinya. Ya. Kalau dia benar-benar ihsan, dia benar-benar ma'rifat, dia mengerjakan ihsan. Dia tidak, ketika sholat, dia yang seakan-akan dia merasakan Allah ada di hadapan, melihat Allah. Kalau tidak bisa, dia yakin Allah melihat sholat dia. Itu ihsan. Makanya sholatnya khusyuk. Makanya sholatnya seperti sholat Rasulullah SAW. Sholat dan muwajjah. Sholatlah engkau sebagaimana orang yang ingin berpisah dengan dunia ini. Kata Jibril alaihissalam. Kalau seandainya Jibril mengatakan, Din, umurmu setelah salam habis. Kira-kira gimana? Panjang sholatnya. Gak habis-habis sholatnya. Sujud lama. Gak habis-habis. Karena habis salam mati. Itulah biasa. Merasa melihat Allah atau Allah melihat kita. Itu namanya apa? Ihsan. Baik. Kita lanjutkan. Faedah yang keempat, dalilun ala annal malaikah yatashakkaluna fi hayatir rijal. Hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat mempunyai kekuatan berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia. Yang kelima, husnul adab fil julusi baina yadayil muallim. Adab yang baik saat duduk di hadapan guru. Ya, adab yang baik saat duduk di hadapan guru. Nah, ulun kada tahu nih mun menyender-nyender nih. Adabnya baik tidak? Nah, tapi guru pian nih Pak, maaflah Bapak. Ulun tahu pian dari siang sudah ngaji. Ya. Nah, ini anu Ustaznya kencang pinggang Ustaznya. Yang jelas adab yang baik terhadap guru, ya, yang mengajari. Di antaranya, dan salah satu adabnya yang sering dilupakan, mendoakan sang guru. Kemudian juga di antaranya sering adab yang dilupakan adalah menjaga kehormatan guru. Contoh misalkan makan. Makan itu saya punya cerita yang menarik. Ada Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah datang ke Banjarmasin waktu itu. Kemudian ada memang petugas panitia yang sudah kita tugaskan untuk mengamera sebagai dokumentasi. Lagi mas makan gitu, orang ini syuting kemana-mana, sampai syekhnya di syuting. Kata Syekh, beritahu, makan itu aurat, makan itu kita sedang aurat. Kalau orang sedang makan itu kan belepotan sana sini apa giginya mungkin ada yang ini ya. Kan nggak enak dilihat gitu. Repot di syuting kan nggak cocok. Ya, maka akhirnya saya beritahu. Nah, ini termasuk daripada menjaga beradab kepada guru, yaitu menjaga kehormatannya, menjaga jangan sampai dia terlihat buruk di hadapan orang. Ya, jangan sampai terlihat buruk di hadapan orang, baik itu dalam berpakaiannya, dalam, saya ingat waktu itu mengantarkan Syekh Abdul Razak ke sebuah tempat kalau nggak salah, kemudian beliau duduk dan duduknya terlihat celana panjang putihnya ini. Maka kita beritahu agar beliau yang tidak sadar diberitahu. Jadi benar-benar dijaga kehormatannya, dijaga keperampilannya, jangan sampai rendah di hadapan orang. Itu termasuk adab yang baik seorang murid kepada gurunya. Ya. Gurunya misalkan lagi guring, dibiarkan gitu dilihat orang banyak. Jangan. Ya, ini adab kepada seorang guru. Baik. Yang keenam. Dalilun ala anna lis-sa'ati alamatin wa annahu la ya'lamu 'anis-sa'ati illa Allah jalla wa ala. Hadis ini menunjukkan bahwa hari kiamat mempunyai tanda-tanda, tetapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan saya peringatkan sekali lagi, jangan suka meramal hari kiamat. Ya, karena Rasulullah SAW, Jibril AS saja tidak pernah melakukan itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa hari kiamat mempunyai tanda-tanda, dan bahwa tidak ada yang mengetahui tanda bangkitnya hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tafsiran dari budak melahirkan majikannya. Tafsiran dari budak melahirkan majikannya, yaitu kasratul uquq hatta yu'amilul ibnu ummahu ka'annaha khadimah. Saking banyaknya durhaka orang tua, jadi sampai-sampai sang anak berlaku kepada ibunya seakan-akan dia pembantu. Nah, ini hati-hati. Ini berarti hadis ini terdapat kabar plus ancaman. Di akhir zaman banyak kedurhakaan. Laksana seorang budak melahirkan tuannya, majikannya, saking banyaknya durhaka. Anak-anak mendurhakai orang tuanya, ibunya dijadikannya sebagai pembantu di rumahnya. Penulis mengatakan, misalnya mengatakan, wahada musyahad fi waqi'in. Dan ini terjadi di dalam kehidupan realita kita. Wa katsir, dan banyak. Wahdar an takuna anta mimman yadkhulu fi alamatis sa'ah. Hati-hati, jangan sampai engkau masuk sebagai tanda-tanda hari kiamat. Jangan sampai engkau masuk sebagai tanda-tanda hari kiamat yang buruk. Kemudian di sini terdapat kaidah, hadis ini terdapat kaidah, yaitu kaidah di dalam memberi fatwa. Qawlu Allahu alam rif'ah la sattah. Orang kalau tidak tahu, ustaz kalau ditanya dan dia tidak tahu, kemudian mengucapkan Allah ma'ala, itu adalah kemunyah, bukan kehinaan. Nah, ini faedah bagi ahli fatwa, bagi ahli agama yang ditanya Allah ma'ala, saya tidak tahu, itu bukan kehinaan, tetapi itu ketinggian derajat. Memang mengatakan yang tidak tahu, tidak tahu. Jangan muter-muter jawaban, akhirnya tidak tahu juga. Ya, Imam Malik rahimahullah ditanya 40 pertanyaan, yang beliau jawab cuma sekian, cuma 7 kalau tidak salah. Kemudian yang bertanya ini kan orang dari kampung, membawa pertanyaan sekampung. Wahai Imam, apa yang akan saya jawab kepada orang kampung? Menitipkan pertanyaan kepada engkau. Katakan, Qul anna malikan la ya'lam. Katakan bahwa Imam Malik tidak mengetahui. Jadi ucapan Allahu a'lam itu kemuliaan, bukan malah kehinaan. Nah, ini juga ya, hati-hati di media sosial yang sering-sering debat tentang agama. Sudah banyak diam di zaman sekarang. Ya. Terutama masalah politik. Jangan terlalu sibuk dengannya, karena ujungnya kekuasaan. Sedangkan dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih, ujungnya keridhaan Allah, bukan kepuasan. Maka hati-hati, sibukkan diri dengan ilmu dan amal. Jangan sampai seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ucapan Allahu a'lam itu adalah salah satu kemuliaan, bukan ketinggi, bukan kerendahan. Lihat, lihat sekarang beliau mengatakan, yaqulu Uqbah ibn Muslim sahibtu min Umar 34 syahran. فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي ويقول أتدري ما يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. Lihat, ada seorang tabi'i bernama Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim bersahabat dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah, bahkan sahabat terkenal, ahli hadis, ahli hadis, ulamanya umat Islam di zaman. Ada seorang muridnya bernama Uqbah bin Muslim berkawan dengan Abdullah bin Umar, belajar bersama Abdullah bin Umar 34 bulan. Itu berapa tahun? Hampir 3 tahun. Baik, hampir 3 tahun. Maka Uqbah bin Muslim, sang murid, mengatakan, kebanyakan guruku Abdullah bin Umar kalau ditanya mengatakan la adri, saya enggak tahu. Ya, itu Abdullah bin Umar. Kalau bagaimana cuma orang-orang yang belajar sebentar. Apalagi ya, orang-orang yang baru hadir pengajian sekali dua kali, keluar dari pengajian seperti Syekhul Islam. Haram. Makruh. Pinanya haram, pinanya haram mana? Ya, kok hukum Allah ada pinanya? Ya, gimana? Enggak benar ya, Pak Ewan. Hati-hati. Kemudian sering beliau ditanya, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian Abdullah bin Umar menoleh kepada muridnya tadi dan mengatakan, wahai Uqbah bin Muslim, tahukah engkau apa yang diinginkan oleh orang-orang yang bertanya tadi? Mereka menginginkan agar punggung-punggung kita sebagai jembatan neraka jahanam. Maksudnya apa? Orang yang berbicara tanpa ilmu, maka itu nanti bisa sebagai jembatan ke neraka, penghantar orang lain ke neraka. Ya, hati-hati ya. Maka yang lebih baik di zaman sekarang, terutama yang berkaitan dengan ilmu agama, jangan sok ngomong ilmu agama. Ya, orang yang duduk di majlis syekh saja sudah berpuluh-puluh tahun dia duduk, dia kadang-kadang mengatakan saya tidak tahu. Ini apalagi yang coba baru dua hadis mata karbain. Sudah mau jadi syekhul Islam. Ya, diam saja dia. Man sanata najah, kata Rasulullah. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Diam. Ya. Jangan banyak berbicara. Yang kedua, kaidah fikih al-mutasabbib kal-mubashir. Penyebab sesuatu seperti pelaku langsung, itu kaidah fikih. Penyebab sesuatu dia seperti pelaku langsung. Ya. Di dalam hadis ini Jibril alaihissalam dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia datang mengajari kalian agama kalian. Jibril alaihissalam secara tidak langsung mengajari para sahabat melalui pertanyaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab sesuatu seperti pelaku langsung. Hati-hati nih, ya. Kalau penyebab sesuatu yang baik, maka dia seperti pelaku langsung yang baik. Tapi kebalikannya, kalau seandainya penyebab sesuatu yang buruk, maka dia seperti pelaku langsung yang buruk tersebut. Saya beri contoh. Supir online, ojek online, dia nganterin orang ke tempat lokalisasi prostitusi, tempat wanita pekerja seks komersial. Itu seperti berzina. Kalau dia tahu si fulan ini memang ingin ke situ untuk berzina. Penyebab seperti pelaku langsung. Seorang yang memikirkan agar si pulang terbunuh, kemudian yang dia nyuruh seseorang untuk membunuh atas suruhan dia, ini penyebabnya seperti pelaku pembunuhan. Penyebab adalah seperti pelaku langsung. Itu kaidah fikih. Dalam bahasa Arabnya al-mutasabbib kal-mubashir. Ya. Nih, terutama sekarang zaman sekarang nih. Sedikit-sedikit kritik pemerintah, sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit wah, hancurlah, turunkan. Itu yang mencetuskan pertama kali penyebab, meskipun dia duduk-duduk saja sebagai ahli intelektualnya, kemudian benar-benar terjadi kekacauan, chaos negeri ini, tidak ada keamanan, maka dia seperti pelaku langsung. Paham ini? Maka hati-hati. Dan saya berpesan, jangan mudah-mudah terprovokasi. Keamanan itu adalah nikmat, diminta oleh Jibril sebelum dimintai rezeki. Ya, diminta oleh Jibril sebelum dimintai rezeki oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Penyebab adalah seperti pelaku langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fik barak. Bolehkah seorang PNS menerima hadiah yang tidak diminta kepada orang yang dilayaninya? Bila telah terjadi, adakah kewajiban mengembalikannya? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja itu adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balu qaumin?" Kenapa ada orang yang mengatakan, "Ini hartaku, ini harta kalian, ini bagianku, ini bagian kalian." Hal jalasi fi bait jalasa fi baiti abi? Coba dia duduk di rumahnya, bukan sebagai pegawai. Apakah ada orang yang mau ngasih dia? Ada enggak? Enggak ada. Maka hati-hati. Itu tidak boleh diambil karena Anda sudah mendapatkan gaji tetap dari kantor yang Anda bekerja padanya. Ya. Kalau sudah diambil bagaimana? Maka dikembalikan. Berusaha untuk mengembalikan semaksimal mungkin. Cari orangnya, cari keluarganya. Ya, karena itu adalah dosa besar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Kalau kita sebarkan juga kepada orang lain. Soalnya tadi orang yang enggak tahu aja jadi tahu bahwa Islam Nusantara itu bacanya seperti gini, salatnya ini. Jadi yang menyebarkan itu apakah ya, sama hukumnya tadi, al-mutasabbib kal mubasyir. Yang ikut menjadi sebab tersebarnya itu dia seperti pelaku langsung. Ya, dan Islam tidak perlu diembel-embelin dan Nusantara. Kalau seandainya tanya gini para ikhwah, jawabannya paling mudah Islam Nusantara itu begini. Ente maunya apa maksud Islam Nusantara itu? Apa yang Anda maksud dengan Islam Nusantara? Tanya itu. Setiap perkataan yang mujmal, yang dilontarkan oleh ahli bid'ah, tanya. Mau Anda, yang Anda maksudkan dari Islam Nusantara apa? Oh, Islam yang tidak sama dengan Arab Saudi. Apa maksudnya Islam tidak sama dengan Arab? Jelaskan. Oh, Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang bineka tunggal ika. Darahnya kerjakan Islam secara maksimal. Karena Islam memang mengajarkan seperti itu. Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta. Islam memang dia mempunyai, mengagungkan hak-hak orang yang tidak benar untuk diambil haknya. Ditanyakan kepada mereka, apa maksudnya Islam Nusantara? Ya. Maka kalau seandainya maksudnya adalah Islam yang lembut, Islam yang tidak radikal, memang yang radikal dalam Islam mana? Nusantaranya buang, kemudian pakai Islam sebenar-benarnya. Misalnya Anda akan mendapatkan Islam yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesantunan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesepakatan dan semisalnya. Jadi, dan saya berpesan untuk hal-hal yang samar-samar syubhat di tengah kaum muslimin, jangan ikut menyebarkan. Coba latih tangan kita untuk tidak latah menulis atau menyebarkan sesuatu kecuali yang benar-benar kita tahu bahwa itu benar, ataupun asal ikut-ikut maka tidak usah mengikuti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa ada sunnahnya berdoa ketika sholat fardu harus mengangkat tangan, dan apa boleh kita bermakmum dengan orang yang masbuk? Syukran, jazakallahu khairan. Maka jawabannya, kalau yang dimaksud adalah berdoa ketika sholat fardu, saat sholat fardu berarti ya, karena kata ketika berarti menunjukkan saat. Misalkan nanti kita sholat isya, kita berdoa mengangkat tangan, gak ada. Itu kan yang dimaksud? Atau setelah sholat fardu? Hah? Kalau yang dimaksud setelah sholat fardu, maka kita katakan bahwa waktu berdoa paling utama di dalam sholat. Setelah sholat itu waktu berzikir. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada waktu berdoa setelah sholat. Setelah sholat itu berzikir, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahu mulku wa lahu kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waktu berzikir, waktu bermunajat, berdoa paling utama di dalam sholat. Saat sujud, duduk tasyahud, sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi jika ada orang berdoa mengangkat tangan setelah sholat fardu, maka kita katakan kalau dia melakukan terus menerus, maka itu belum ada dalilnya. Kalau dia lakukan sesekali karena mungkin ada sesuatu yang mendesak, maka kembali kepada hukum asal, berdoa kapanpun dimanapun dia bisa. Ya, tetapi kalau dijadikan terus menerus, maka ini belum ada dalilnya. Allahu a'lam. Bolehkah bermakmum dengan orang masbuk? Maka jawabannya, tidak ada syariatnya bermakmum dengan orang masbuk. Tidak ada syariatnya bermakmum dengan orang masbuk. Yang ada adalah orang masbuk menyelesaikan. Wa idza fatakum fa'atimu. Jika kalian terlambat masbuk, maka sempurnakanlah, bukan jadikan imam, tetapi sempurnakanlah. Lalu kita yang terlambat banget bagaimana? Maka kita sholat mencari jamaah yang kedua atau yang ketiga, atau jangan masbuk. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Kadang orang kalau memberitahu itu jadi dikhawatirkan. Saya tidak menuduh dikhawatirkan nanti ria. Ya, yang paling utama kita ilmui apa keistimewaan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna asy-syaitana la yatamassalu bi." Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Tetapi siapa yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus benar-benar yakin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan-jangan itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku Rasulullah. Yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan adalah memisahkan dirinya dengan Nabi. Adapun ngaku, maka ini dia bisa lakukan. Ya, misalkan ada orang, saya bermimpi, Ustaz, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Bagaimana bentuk rambutnya? Rambutnya lurus. itu orang Cina. Lu udah salah mulutnya kan? Iya. Nah, itu dia. Bagaimana kulitnya? Kulitnya putih toha. Putih itu apa namanya? Putih toha itu hitam pekat. Itu orang Afrika. Ya. Bagaimana rambutnya? Rambutnya penuh dengan uban. Itu salah berarti. Karena Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan ubannya tidak lebih dari 20, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu. Bagaimana badannya? Badannya gendut. Ini bukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dadanya bidang, perutnya baik, ya, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika suami melarang ke kajian sunnah padahal menuntut ilmu itu wajib? Harus bagaimana seorang istri harus bersikap padahal istri ingin berhijrah dan memperbaiki diri? Maka jawabannya tidak boleh keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takhruj min baiti illa bi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Maka dia harus berdoa kepada Allah agar suaminya dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu agama. Tapi tidak boleh dia keluar tanpa izin suaminya. Jangankan untuk menuntut ilmu, diajak oleh orang tuanya saja jika tidak diizinkan oleh suaminya, maka tidak boleh dia taat. Dan inilah salah satu keindahan agama Islam, senantiasa lelaki dijadikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.